curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Bayeme dipangan karo jrangking. Ayeme anggar wis bisa cerita manding. Lagi kang nyong gue cerita manding cece kini dibayar aja gue jenengan ge. Si lagi ngeriwong nancara curanmor. Ceritanya anak budak cili kelas 5 SD jenengane bandrot. Lagi di bandrotnya ceritanya diperintah mang mama kita pleng kon ngemet rambutan kok ngenano kebetulan ke lagi pada panen rambutan kebunane. Nah kebunane siapa? Ya kebunane tanggane. Lagi di PT ya ora urusan pokoknya ya panen rambutan tenang kebunan kebunane siapa? Ora urusan. Jadi ke ceritanya si bandrotnya diperintah mang mama kita pleng kon duwun rambutan. Ndot bandot kanane ndot. Yes, cewek mandan cair apa ya? Cair kepriwe kok, Mak? Lah kebunane dhewek iki kan wis panen. Kebunane sapa nu panen kepriwe? Ya kebunane tanggane, panen rambutan. Lah kebunane tanggane ya sing duwe tanggane ya. Tanggane tanggane iki nang bukane iki negor ora sepi. Aja ditegor, dicolongi pe dicolongi rambutane 2 kilo apa 3 kilo. Kan kepenak kudu nang pasar. Ngara-ngara ditelungi mung bae lah cukup lah kanggo tuku uyah. Kecap karo brambang, sarapan. Ayo kowe ndot. Jadi nyolong ke ya. Lah kok ngerti domai kepriwe mak nang sing duwe mak? Kon nyolong tok domai nang sing duwe. Tegur pe tegur kang gawen lah dadi domai domai kang gawen nek ngene ora. Sing ana gagal lah suwe ndo. Tapi mak sing dosa ke ya. Ah, is dosa kuwi urusan amon bodudas. Sing penting kan waras, bok. Penakan bae. Seneng met. Kuwi tak katokan bae. Eh, tak katokan kepriwe kok mak? Alis kene kalau urusan nek katokan aja katokan kok katokan yo bae cair nang dhuwur mesake korupsi ora dadi. Ada kasih katokan gue ya, katokan apa sekut lurut mana nyong? Sekarang katokan gue ya, urus katokan. Temenan kang yo, jadi akhirnya bandot manut baik ya. Wong ana bocah umur 5 tahun ya, diperintah kon nyolong ya nyolong bae. Diperintah kon ora usah katokan udah menggawit ya manut bae. Akhirnya kaos kutangan tok mung gambarin dhuwur. Lah kalingane lagi kepenak-penak yang ngepeti rambutan, lurae liwat. Jajan teliki kaya ngapa yo. Dot, bandrok leng ngapa kok ya? Kok leng ngapa kok nadu kok ya? Wah, nadu lah, lagi nyolong rambutan, Pak. Hehehe, apa yang nyolong apa? Ini lu gak dapet, nih. Kok lagi nyolong rambutan, Dot, bandrok? Kue-kue wit rambutannya siapa, kue? Kira ini nyolong kan wit rambutannya mau liat, Pak. Jadi wit rambutannya ini berarti gue akhirnya lagi berubun. Lagi panen. Betul, bandrok, betul. Wis mudun, bandok mudun, kurang ngorak aja. Kau mudun, kau mudun, kau mudun, kau. Wis, wis mudun, kenapa maning, deh? Ya, kau nak jadi orang butan. Kau cuman mitra butannya mau dilihat, jadi colongin kayak gue. Ya, kau nyawa orang butannya siapa, Pak Lurah? Kau nyawa orang butannya Rika? Nah, kurang bol, orang butannya Rika jadi colong. Kau kan apa anak lagi, tiba-tiba, tapi tolongan yang gue. Malah Rika akhirnya muntuh-muntuh, sendang, yang gak bakatnya malah jadi-jadi kerenek. Astagfirullahaladzim, lah kaya si 5 tahun, ini dia juga ketepe mandor sama sini jajal ya. Muri macam dewe ketepe gue nunggu ngapa? Dan juga kita kepengen bojo, Pak. Oh, lah kepengen bojo. Kepengen bojo, Pak Lua. Beh, aku kepengen bojo. Bung sepit kecurung pengen bojo lah, lah mandor ngaca sini ngaca ya. Bung kayak gue katokan dua tegeng. Punya lo rambutan kayak kok gobal-gobal-gobal-gobal lo katokan. Apa kok kali rum cukup dot bandot? Arum cukup betok tapi kelanen karane kok sing gak aja. Eh, ini apa lu jadi luar mana sama sering gak sama ngomong karo wargane. Sing itu kan betok. Dan apa? Karan takul, wong ngatuk kuburan ini kak. Wo, kan mus boleh ora beres kowe. Dari kak dan orang ngertian banget ke. Nyong ya Pak Lura ya, bisa-bisa nolak katokan, lah ya buru-buru katokan lah. Nyong ya Pak Lura ya, bisa-bisa nolak katokan, buat katokannya mesti tol, gak tukup beras nih nane. Anu katok loron-loron nih, cincin gak tukup beras, cincin juga mau make. Lah ya, orang banyak katoknya akhirnya kebal-gabel kain deh. Mulanya nyong jadi nyong rambutan, gue sarapan, Pak Nyong jadi sarapan, jadi ini deh. Jajal, cincin ini kan sebagian lurah, lurah-lurah mor. Mantan bisa buka kurang jajal pikiran yang ngerti warganya kaje. Kau udah jadi lurah baru 5 tahun. Eh si anak bayi warganya itu ngurah katokan dari sini jajal. Patut tabora. Eh si nabora kan bupati dari sini jajal. Tunggu ngurah katok. Sehe, saya kuat dari sini jadi jelubut maring nyong untuk katok. Dari kan lurah, saya tanggung jawab ya. Ya wis, nyopatin dulu nak lu agak lemah dan melas, dok pandot. Di umuran dah, anaknya si Jin dap-dap, roto katrokan, roto mangan, nyeh, tak kena duit ya. Rungai bu, ngutuh katrok mana? Rungai bu, ngutuh katrok, katrok apa? Ya kan jelupi aku, wek. Sakit ibu. Weh, sakit ibu mirimu, anak kaliguan. Anak tuh sana ibu. Anak kira-kira, ini masalah kejulian anjung lah, cepat sih, maguan. Hah, guys, dulur. Ternyata gue lurah temenan ngawe duit cak ketemu maring bandot. Dah bandot akhirnya balik maring rumah matur karo mama ketepleng. Dah, mama ketepleng ngerti anak orang katongan terus dia duit cak ketemu nang lurah eh. Kepengen melu-melu nyolong rambutan tanggane orang ngau katok. Jajal kayak ngapa yuk teliki mama ketepleng lagi nyolong rambutan orang katokan yo. Alah jangan padan rahasia-sia nyelinginannya udah lagi pemilihan lurah, milih lurah kaya ke. Baru anaknya nyong orang katokan, akhirnya melas, gila duit sakit ibu kan gue tau katok. Dajjal, nyong tak melu-melu ke, kira-kira nyong gila tidak ya, gara anaknya nyong sing 5 ton betina duit sakit ibu, ayam kajannya nyong gila betina duit 500 ibu doh. Biasanya ke, gak jam-jam sini ke, lurah yang lebih baik balik kan kantor keluran. Nyong tak menek rambutan jajal, tak lurup nanti sih katoknya nyong. Pak Lurah, Pak Lurah, ingat gubur Pak Lurah, yeh, anak rambutan. Rambutannya pirang-pirang, tapi anak rambutan ini jendralnya apa aja? Udah, eh, kan jeleng kalau pakai dewa kan orang wek. Wis tunggu aku ya. Orang mari-mari uli sedeng macan. Uli nyolongan rambutan orang mari-mari. Eh, malah sih kita baca raman deng. Nyolong rambutan orang katokan. Mau ikut diler. Nek arep ngeler ikut sana kono. Jalan duburkan aja. Eh, anak eh. Nandur gunung merapi apa nanti. Jadi kira-kira orang jam. Jadi matabak. Tengah di pelangan. Eh, ini cebok. Kulo salah nih kira. Wong nanu. Kulo kepi pun gak pak lurah. Kulo niku tiang kere banget. Kulo niku tiang orang duwe banget. Kulo niku anu janti yang melarat, pisan Pak Lurah. Kulo mboten gadah katok, Pak. Kulo mboten gadah selana, nyun sewu lah. Oh, kaya gue. Katos niku, Pak. Ya, misalnya tampaknya ya, sewu. Loh, jenis sewu, Pak. Ya, kan pira. Ya, 100 sewu, wete lu. Ya, dong, sama kata kreng. Nyung yang ngerti, nyung kebutuhan aku tidak pilang. Kalau ada katok, dirumangan ngetinginnya ngerti. Tapi ada satu hal sih, jangan pancen dibutuhkan aku temenan siki, ya. Kau lagi butuh banget barang gue. Dan aku duduk diutamakan. Duduk aku dipit, kok gampang tuku lian-liannya lah, sekali kirian. Ya, kan tuku apa, nyung ke tuku apa sewu, ge? Silet. Tuku silet? Ya, silet sama PMS selangana lah. Saya sih gue ngapain yang tuku silet, Pak Lurah? Oh, alam mulane yung, mama ketek peng. Maning-maning gue aja. Aja ketukul ngurusin rambutan tanggane, baik. Ada ngurusin rambutan tanggane, tega. Asal panen colongi. Rambutannya dewek ditiliki, ditek. Ditenang gue, sana merepel, kayutan pajok. Tinggal balik tampaknya gue sewa, tuku silet, dicukur. Kalo dipetin gue, ngelak gue nyesal. Oh, jadi kan ngelak gue sewa, kan gue tuku silet, kan gue cukur. Payah, jangan demusi. Penekan mitra rambutan udah kalau mertu saya ketemu nih malah buru-buru, malah bunyi sewa, dan lurah apa sih ya. Orang nanti terima kasih, bapak berpokas, gue rezeki malah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.